الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله عزكم الله. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebesar-besarnya, dengan kalimat yang seikhlas-ikhlasnya dari hati kita akan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah iman dan hidayah adalah ukhuwah, persaudaraan. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas perkara yang perkara tersebut bahkan lebih berat dan lebih kuat dibandingkan irtibat secara nasab, keterkaitan persaudaraan yang dibangun di atas darah, di atas keturunan. Ya, ini persaudaraan iman, ukhuwah imaniyah. Maka tentunya ini adalah perkara yang patut untuk disyukuri dan untuk dipelihara baik-baik senantiasa. Tentu tujuan kita datang di majelis ini, di tempat ini, adalah dalam rangka yang pertama silaturahmi, ziarah, tazawur, yang hal tersebut merupakan ibadah yang agung, yang mulia, yang sangat dianjurkan di dalam Islam untuk saling kunjung mengunjungi satu dengan yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Allah Azza wa Jalla menyatakan haqqat mahabbati lil mutazawirin fiyya. Berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling ziarah karenaku. Ini yang pertama. Dan yang kedua tentunya kita bisa saling tanasuh, juga tentunya ta'aruf kalau yang belum kenal satu dengan yang lain. Tanasuh, saling nasihat menasihati satu dengan yang lain, karena memang agama itu adalah nasihat sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Juga kita bisa tafakkut ahwal al-ikhwah untuk bisa melihat keadaan-keadaan saudara-saudara kita. Mungkin di sini ada yang berhalangan hadir, mungkin karena sakit, ya kan? Dalam pertemuan seperti ini akan ketahuan, akan kelihatan di mana fulan, kok tidak ada. Nah, tidak hanya sekedar kemudian datang, duduk, makan, selesai, pulang, tapi ada nilai lebih daripada itu. Dan ini nanti coba akhuna Al-Fadil Abu Umar untuk melihat siapa-siapa yang tidak hadir, untuk kita bisa menindaklanjuti kepada ikhwah tersebut. Kalau mungkin karena tidak sampainya berita kepadanya, atau karena sakitkah, atau karena apa. Nah, kalau ternyata karena sakit, maka kita ziarah, kita apa istilahnya, iyadatul marid, ya, kita kunjungi, kita besuk orang yang sakit tersebut, ya, dan kita doakan. Dan doa seorang muslim kepada saudaranya di dhahril ghaib ini mustajab. Kita tidak berada di hadapannya, kita doakan kesembuhan, insya Allah ini mustajab kalau karena sakit dan yang semisalnya. Maka coba nanti kita tafakkur satu persatu, mungkin ikhwah siapa yang tidak bisa hadir dalam hal ini, untuk kemudian kita agendakan ke sana, mungkin ya, atau tidak mesti harus gerutukan, ya, bagi yang longgar saja datangi. Mungkin Akh Taufik, Ana lihat belum pernah hadir Ana lihat beliau ini. Kenapa? Gedung Putri. Sekitarnya kan? Nah, ini dari kritik datang. Bagus. Pak Mufrodi kemana? Iya. Oh gitu. Nah, mal muhim kita melihat sisi-sisi tersebut. Kemudian juga jika ada hal-hal yang kemungkinan butuh untuk dibantu saudara kita, itu merupakan hak saudara satu dengan yang lain, hak antara sama muslim. Wa idza tansarukum fiddin fa alaikumun nasr. Jika mereka minta pertolongan dalam kaitannya dalam urusan-urusan din, maka wajib atas kalian untuk menolong. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu dalam keadaan zalim atau terzalimi. Di saat zalim ya tentunya dicegah dari kezalimannya, itu cara menolongnya. Di saat saudara kita kesulitan, dan kesulitan ini tentunya sifatnya umum, apapun bentuk kesulitan tersebut butuh kepada ta'awun, maka momen-momen seperti ini disampaikan, ya. Tolong besok ana ada hajat mungkin. Nah, sampaikan ke majelis. Wah, tolong bisa membantu hajatnya demikian dan demikian. Atau ada informasi-informasi seperti informasi bisnis, ada peluang ini, peluang itu yang kemarin-kemarin juga sudah disampaikan, alhamdulillah. Semoga ini nanti akan membawa kepada dampak-dampak positif, perkara-perkara yang baik, ya, untuk kemudian semakin menguatkan, mempererat daripada hubungan kita sesama ikhwah ahlus sunnah. Walaupun di grup perbincangan ikhwah, grup apa itu namanya, grup gendeng itu sudah ada, alhamdulillah. Ini ada melon, siapa yang pingin kerjasama silahkan, Japri sama Ana. Nah, masya Allah itu, ya. Dan sudah ada hasilnya kelihatannya, alhamdulillah. Ini katanya mengutamakan ikhwah. Nah, ini tidak ada yang potong ke rumah Ana, misalnya. Potong rambut maksudnya. Ini rambut Ana juga pas panjang, ini mau daftar juga ini. Al-Muhim, ikhwah ya. Jadi hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan untuk mempererat, memperkuat daripada ukhuwah imaniyah di antara kita. Baik. Kemudian juga diinformasikan, alhamdulillah, ma'had kita, ma'had Geneng ya, ma'had Asunah Geneng. Antum melihat perkembangannya juga. Ini merupakan perkembangan tidak hanya di ma'had kita saja, di ma'had-ma'had yang lain. Masya Allah, dakwah begitu sangat pesat perkembangannya. Pantas dan sangat-sangat layak untuk disyukuri dan dijaga. Alhamdulillah. Baru kita membuka pendaftaran lewat WA itu, lewat apa namanya, grup-grup yang ada. Itu sudah langsung bludak yang daftar itu. Dan ada kemungkinan tahun-tahun depan bisa lebih lagi. Sehingga juga butuh kepada ta'awun ikhwah semua dalam hal ini. Ya, ta'awun, ya, apa yang bisa untuk dijadikan sebagai bentuk ta'awun, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa material dan yang semisalnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah di dalam Al-Qur'an untuk kita ta'awun di atas al-birri wat taqwa. Dan karena semakin banyaknya anak-anak didik kita ini, ya, yang di ma'had, butuh ta'awun antum juga untuk penjagaan kepada mereka ini, jaga malam, ya. Karena kemungkinan besar nanti tidak ada libur itu jaga malam itu. Hatta hari-hari libur ma'had kita itu akan masih tetap penuh, karena dari Sabang sampai Merauke ada itu di situ. Dari Papua sana ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, NTB ada. Antum sebutkan nama pulau itu hampir semuanya ada sudah itu. Alhamdulillah. Maka kemungkinan besar ya mereka tidak akan pulang, dan walinya pun sudah menyampaikan demikian. Bagaimana saat ini kalau mungkin pas libur-libur panjang itu tetap tidak kami jemput, apa memungkinkan tinggal di Ma'had? Ya, kita katakan insya Allah temannya banyak nanti. Nah ini tentu butuh ta'awun kepada ikhwah semuanya, kesadaran antum untuk bisa ya andil dalam jaga malam. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin itu dari apa kata sambutan anak. Mungkin perkara-perkara yang lain nanti akan bisa disampaikan oleh Ahuna Abu Umar. Kemudian antum juga anak harapkan bisa aktif dalam majelis ini, tidak hanya pasif memberikan masukan-masukan, kemudian ide-ide yang baik kepada ikhwah. Ya, mandal ala khair falau mitru ajri fa'il. Sekedar menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan di sini tidak mesti kebaikan-kebaikan diniyah ya. Kebaikan apa saja? Kebaikan-kebaikan yang membawa kepada kemaslahatan, maka akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala. Sekedar menunjukkan saja. Wallahu ta'ala alam bisawab.